Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saudaraku sekalian, baik yang berada di Palu dan mungkin pula di Poso jika ikut serta dalam telekonferensi ini, dan demikian pula ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an yang berada di Minahasa Tenggara. Baik, insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada kesempatan sore hari ini di dalam kitab atau dalam pembahasan yang berjudul Mahiyya As-Salafiyyah. Apakah Salafiyyah tersebut? Pada pertemuan terakhir kita telah menyebutkan penjelasan dari Al-Syeikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ketika beliau membawakan sebuah hadis dan juga asar. Naam, adapun hadis itu dari Jabir bin Abdullah yang menyebutkan kisah bagaimana keadaan dari Nabi alaihi salatu wassalam yang sangat dicintai dan sangat dirindukan sekalipun itu oleh sebuah pohon atau sebatang pelepah kurma, merindukan dan mencintai An-Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga ketika batang kurma atau pelepah kurma tersebut tinggalkan, tidak lagi digunakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan dia beralih pada mimbar yang baru, maka pelepah kurma tersebut pun rintih menangis dengan kesedihan. Nah, yang kesedihan atau tangisan tersebut terdengar oleh kaum muslimin ketika itu, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Namun mereka tidak mengetahui dari arah mana sumber tangisan tersebut. Sehingga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-imam dari kalangan tabi'in, beliau ketika meriwayatkan hadis tersebut, maka beliau rahimahullah menangis. Dan kemudian beliau mengatakan, ya ma'syarul muslimin, al-khashabatu tahinnu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ma'syarul muslimin, sekalian kaum muslimin, kayu atau pelepah tersebut merintih menangis, ini merindukan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, syauqan ila liqa'i, tangisan tersebut, rintihan tersebut karena kerinduannya. Ini kepada Rasulullah, ya, ingin berjumpa dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Fa antum ahqqu an tashtaqu ilaihi. Maka kalian lebih pantas untuk ini menampakkan kerinduan, ya, menampakkan kerinduan ini untuk berjumpa dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah itu Al-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah menyebutkan, wa ba'da hadha at-tamhid fal muhadaratu kama sami'tum unwanuha wasi'un. Dan setelah pembukaan ini, dari pembukaan yang disebutkan dalam kalimat-kalimat yang awal terdahulu pada beberapa pertemuan yang telah kita bacakan, dari pembukaan beliau tersebut, maka muhadharah yang akan disampaikan, ini maksudnya yang akan disampaikan oleh beliau hafizahullah, kama sami'atum, seguna halnya kalian telah mendengarnya, unwanuha wasi'un, judulnya itu luas. Ya, pembahasannya itu berjudul dengan judul yang luas. Wahya mahiyah salafiyah. Ya, yang mana judul tersebut berjudul mahiyah salafiyah. Itu apakah salafiyah tersebut? Nah. Walamma kana al-maqam wal waqtu la yattasi'u li tanawula al-mawdu' min kulli jawanibihi. Dan ketika tempat dan waktu ini tidak mencukupi, ya, tidak luas, ya, untuk meliputi atau menyebutkan pembahasan dari segala sisinya, ikhtartu jumlatan minan nuqat lil kalami 'alaiha. Maka aku memilih beberapa titik poin pembahasan untuk menjelaskan tentangnya. Untuk menjelaskan ini tentang poin-poin, ya, titik-titik pembahasan tersebut. An-nuqtatul ula, nah, disebutkan di sini oleh beliau hafizahullah ada sejumlah 7 titik atau poin pembahasan. Ya, kita sebutkan terlebih dahulu titik-titik atau poin-poin pembahasan tersebut ini secara global, ya, secara mujmal. Baru kemudian insyaallah ta'ala akan yakni kita baca satu persatu dari penjelasan beliau hafizahullah ta'ala. Nah, an-nuqtatul ula bayanu ma'na salaf fil lughah. Titik yang pertama atau poin yang pertama, penjelasan tentang makna as-salaf secara bahasa. Dan ini termasuk pembahasan yang penting tentunya untuk kita ketahui. An-nuqtatu tsaniyah, man humus salafu istilahan. Poin yang kedua atau titik yang kedua itu menyebutkan tentang siapakah mereka yang dimaksud dengan as-salaf secara istilah. Jadi setelah menyebutkan makna definisi salaf secara bahasa, ya, maka kemudian yang kedua menyebutkan yakni siapakah mereka as-salaf tersebut, ya, kalau ditinjau dari sisi istilah. Nah, supaya kita tahu hubungan atau korelasi antara keduanya, jadi makna definisi secara lughah dan juga penjelasan secara istilahnya. An-nuqtatu tsalitsah, titik atau poin yang ketiga, ba'dul musammayat syar'iyyati lis-salafis salih. Sebagian atau beberapa penyebutan penamaan yang syar'i, ya, untuk salafus salih. Ini maksudnya akan disebutkan pada poin yang ketiga, ya, beberapa penamaan yang datang dengan as-salaf atau salafus salih yang dinamakan dengan nama-nama apa saja. Akan disebutkan nanti nama ahlu sunnah, wal jamaah, ahlu hadis, ahlu asar, firqatul najiyah, dan yang lain semuanya. Dan mereka adalah satu, ya, semuanya adalah sama, ya, salafus salih. An-nuqtatur rabi'ah, titik atau poin yang keempat, hukmu nam hukmu tiba'i wal intisabi ila salafiyah. Baik, yang keempat, hukum mengikuti atau menisbatkan, ya, diri kita kepada as-salafiyah. Apa hukumnya kita mengikuti generasi terdahulu as-salaf, dan apa hukumnya menisbatkan diri kita ini kepada as-salaf, ya, apakah sebagai hal yang biasa saja atau perkaranya itu adalah suatu hal yang harus wajib bagi kita untuk melakukannya. Nah, akan dijelaskan nanti bismillah. An-nuqtatul khamisah, titik atau poin yang kelima, fadlu tiba'is salafi was-salafiyyati, keutamaan mengikuti as-salaf, yani generasi yang terdahulu, dan juga mengikuti as-salafiyyah. Sering kita dengar salaf, salaf dakwah salafiyyah. Maka terkait dengan ini akan disebutkan ya, keutamaan dari mengikuti as-salaf dan as-salafiyyah. An-nuqtatus sadisatu, titik atau poin yang keenam, simatu wa ma'alimul manhajis salafi awis salafiyyah. Poin atau titik yang keenam itu menyebutkan tentang tanda-tanda ya, alamat dari al-manhajus salafi atau tanda-tanda ya, ciri-ciri yang dikenali dengannya as-salafiyyah. Nah, perlu kita mengetahuinya ya, apa yang menjadi ciri, apa yang menjadi tanda ya, dari tanda-tanda as-salaf atau as-salafiyyah tersebut. Nah, dan kemudian yang terakhir, an-nuqtatus sabi'atu, titik atau poin yang ketujuh, al-khatimatu, penutupan ya, penutupan dari pembahasan yang beliau sampaikan, hafizallah, wa fiha kalimatun mudhi'atun fil bab, dan di dalam penutupan dari penjelasan beliau tersebut terdapat beberapa kalimat-kalimat ya, penerangan, beberapa kalimat-kalimat penjelasan yang berkaitan dengan bab ini, itu yang berkaitan dengan paragrafikum, pembahasan yang menyebutkan mahiyah salafiyah, yaitu apa sesungguhnya as-salafiyah tersebut. Ya. Nah. Ini penjelasan yang beliau sebutkan atau poin-poin yang beliau sebutkan secara global terlebih dahulu. Dan insyaallah taala mulai pada kesempatan sore hari ini dan beberapa pertemuan yang akan datang hingga selesai, insyaallah taala kita akan menyebutkan satu persatu dari keterangan, dari penjelasan beliau hafizahullah taala. Thumma qala hafizahullah an-nuqtatul ula, yani penjelasan atau titik yang pertama, bayanu makna as-salafiyyah fil lughah, penjelasan makna as-salafiyyah secara lughah ya, secara bahasa. Nah, beliau menyebutkan as-sinu wal lamu wal fa, yani huruf sin dan lam dan huruf fa dari pada kata as-salaf tersebut, aslun ya, merupakan asal atau pokok, yadullu ala taqaddumin wa sabqin, yang menunjukkan kepada taqaddumin wa sabqin ya, itu yang lebih dahulu atau yang mendahului ya, keadaan atau kondisi yang lebih dahulu ya, yang mendahului. Liza falafzatu salafi fil lughati ta'ni al-mutaqaddim was-sabiq, oleh karenilah maka kata atau lafaz as-salaf ya, kata atau lafaz as-salaf secara lughah itu bermakna al-mutaqaddim was-sabiq, yaitu yang mendahului ya, yang mendahului atau yang lebih dahulu, yang terdahulu ya. Naam. Wa hiya jam'u salif. Dan kata tersebut ya adalah merupakan jamak dari salif ya. Naam, salif yaitu isim fa'il, barakallahu fikum, dari fi'il salafa. Naam, yasliku salifun ya, pendahulu, yang terdahulu ya, jamak salaf. Wa yujma'u ala aslaf, dan juga dijamak dalam bentuk atau kata aslaf. Wasuluf wasullafin, kata beliau hafizahullah ta'ala, juga dibentuk dengan bentuk jamak. Ya, beberapa lafaz atau kata di sini beliau bawakan hafizahullah. Yang pertama aslaf, ya, sering kita dengar mungkin aslafuhum, ini para pendahulu mereka. Atau suluf, ya, suluf, ini bentuk jamak yang berikutnya. Dan juga yang terakhir, jamak yang lainnya, yaitu dengan lafaz atau kata sulaf, ya, sulafun, ya, sulafun. Nah, walhasil semuanya, ya, menunjukkan kepada makna yaitu al-mutaqaddim was-sabiq, yang mendahului atau yang terdahulu, ya, yang lebih awal. Nah, summa qala hafizahullah wa tutlaqu ala kulli mutaqaddimin wa sabiqin laka min qarabatin wa nahwiha, dan kata as-salaf tersebut dimutlakkan kepada setiap atau seluruh yang mendahului, ya, yang mendahuluimu, yaitu yang merupakan pendahulu bagimu, ya, salafmu berarti merupakan pendahului, orang pendahulu yang telah mendahuluimu, yang lebih dahulu daripada dirimu. Nah, ini salaf, ya, dimutlakkan demikian penggunaannya, baik itu qarabah, ini kekerabatan, ya, dari kerabat kita yang lebih dahulu, ya. Nah, maka sarlughah masuk disebut dengan as-salaf, ya, mungkin dari kakek kita ke atas, ya, dan seterusnya, mereka adalah yaitu as-salaf kalau secara lughah, ya, yang mendahului kita. Naam, datang sebelum kita masanya, zamannya. Wa nahwiha, dan yang semisalnya, ya. Wa minhu qaulullah jalla fi'ula, dan diantaranya adalah apa yang disebutkan, yang ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Az-Zukhruf pada ayat 52 ayat 56. Naam, Allah Azza wa Jalla berfirman, faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin. Ya, maka kami jadikan mereka adalah sebagai salafan, sebagai pendahulu, orang-orang yang datang lebih dahulu, ya, yang mendahului kita. Wa masalan, dan juga kami jadikan mereka sebagai contoh, ya, lil akhirin, ya, sebagai ibrah, pelajaran untuk orang-orang yang lain, ya, yang datang setelahnya. Ya, bersamaan dengan ayat ini konteksnya adalah para pelafikum menyebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan Fir'aun wa junuduh. Yani membinasakan, menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Mereka, ya, tentu bukan generasi as-salaf yang mungkin kita pahami, ya, sebagai pendahulu yang baik, tapi secara lugah, secara bahasa masuk ke dalamnya, ya, secara lugah, secara bahasa masuk ke dalamnya, yaitu mereka lebih dahulu dari kita, dahulu, ya. Ini pada zamannya Musa alaihissalam, nama Nabiullah Rasulullah Musa alaihissalam, jika dalam berusaha mendakwahkan, ya, bersama Harun alaihissalatu wassalam, ya, lalu kemudian mereka tetap dalam penentangan hingga akhirnya mengejar, ya, yakni Nabiullah Musa, Harun bersama pasukannya, bersama kaumnya. Baik, Allah berfirman dalam ayat yang sebelumnya, dalam ayat yang sebelumnya, falamma asafuna intaqamna minhum faghraqnahum ajma'in. Maka tatkala mereka, ya, menimbulkan kemarahan bagi kami, kepada kami, ini Allah Subhanahu wa taala, setelah sekian banyak ayat bayyinat, ya, mukjizat Allah tampakkan kepada mereka satu demi satu, namun mereka tetap dalam keadaan penentangan, ya, menolak, selalu menolak dan menolaknya. Intaqamna minhum, maka kami pun membalas, ya, membalas terhadap mereka atas perbuatan kejelekan, kekejian yang mereka lakukan kepada Musa alaihissalam dan kaumnya. Faghraqnahum ajmain, maka kami pun tenggelamkan mereka seluruhnya. Ya, baru setelah itu Allah berfirman, faja'alnahum, maka kami jadikan mereka semuanya, ini Fir'aun dan bala tentaranya, salafan, ini sebagai apa? Salaf, pendahulu, orang-orang yang terdahulu. Ya, wa mathalan, juga kami jadikan sebagai contoh permisalan, lil akhirin, bagi yang lainnya. Ya, agar bisa mengambil ibrah pelajaran bahwa mereka orang-orang yang lancang, orang-orang yang mereka menentang Allah dan Rasulnya, maka akan mengalami nasib yang serupa dengan Fir'aun dan ala tentaranya. Meskipun mungkin bentuk dari hukuman Allah satu dengan yang lainnya itu berbeda, ya, tidak sama. Nah, qala al-Imam al-Baghawi rahimahullah fi tafsirihi. Kemudian al-Imam al-Baghawi rahimahullah berkata dalam tafsirnya, ya. Nah, tafsir dari al-Imam al-Baghawi, inda hadhil ayah, ketika menyebutkan, ketika menjelaskan ayat ini, as-salafu man taqaddama minal abai. Nah, bahwa as-salaf itu man taqaddama, orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang mendahului, ya, telah mendahului kita, minal aba, dari, ya, para bapak, ini bapak kakek terus ke atas dengan nama yang mungkin satu dengan yang lain, pada daerah-daerah tertentu berbeda-beda namanya, ya. Nah, dengan makna yang umum ini disebutkan nenek moyang, begitu, turunan ke atas dari kita, orang-orang yang mendahului kita. Faja'alnahum mutaqaddimina liyatta'idha bihimul akhirun. Ya, berkaitan dengan Fir'aun tersebut, ya, dan bala tentaranya, kami jadikan mereka ini mutaqaddimin, sebagai para pendahulu, orang-orang yang terdahulu, ya, yang telah mendahului kita dari masa, ya, agar orang-orang yang lain yang datang ini setelah mereka itu, ya, ta'idza bihim, bisa mengambil ini pelajaran dari mereka, ya. Ini mengingatkan kepada kita potongan asar atau riwayat yang datang, as-sa'idu man yu'idza bi ghairihi, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang bergembira, yang selamat itu adalah orang-orang yang bisa mengambil nasihat, yang bisa mengambil pelajaran, ya, dari yang selainnya. Ini dari orang-orang yang apakah bersama kita masanya atau yang sebelumnya, bisa mengambil ibrah, yakni dari mereka. Nah, ini yang disebutkan secara ringkas oleh al-Imam al-Baghawi rahimahullah. Baik. Dia tambahkan satu lagi keterangan. Wa minhu qawlullah ta'ala, dan juga diantaranya, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ya, di sini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 23. Tentang mereka-mereka barakallahu fikum yang haram untuk dinikahi. Di antara yang disebutkan dalam penyebutan, ya, akhir, yaitu wa antajma'u bainal ukhtaini, dan terlarang bagi kalian, haram bagi kalian untuk mengumpulkan, yakni menikahi secara bersamaan, ya, bainal ukhtaini, di antara dua saudari, ya, kakak beradik, si fulanah dan si fulanah, ya, A dan B, kita nikahi ini secara bersama sekaligus dalam keadaan dua-duanya itu hidup, ya, dalam keadaan dua-duanya itu hidup, ya. 6, kita jadikan mereka berdua sebagai istri-istri kita. 6, maka ini terlarang hukumnya, ya, terkecuali kalau kita awal pertama kali misalkan menikahi saudari yang pertama, misalkan kakaknya atau adiknya terlebih dahulu, kemudian, ya, 6, yakni meninggal, barakallahu fikum, maka tidak mengapa, ya, barakallahu fikum untuk menikahi yang berikutnya. Taib illa maqad salaf, kecuali yang telah lalu, ya, kecuali yang telah lalu, yakni yang telah lalu adalah apa yang menjadi perbuatan atau kebiasaan dahulu pada masa jahiliyah. Nah, pada masa jahiliyah dahulu, di mana seorang laki-laki, ya, bisa atau boleh, ya, atau bahkan mungkin sebagiannya terbiasa, ya, untuk menikahi dua orang saudari secara sekaligus bersamaan, ya, menjadi istrinya. Maka Islam datang, ya, untuk melarangnya, dalam rangka untuk menjaga, ya, menjaga yang barakallahu fikum, kebaikan, ya, kemaslahatan, ya, agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 6. Illa maqad salaf, disebutkan di sini kata as-salaf, kecuali yang telah lalu. Ai maknanya apa? Ma taqaddama min fi'likum, apa yang telah lalu, yang terdahulu dari perbuatan kalian. Ini pada masa sebelum Islam, ya. Sebelum datang larangan dari Islam. Fadzalika mutajafan anhu, maka hal tersebut, perbuatan yang terdahulu kalian lakukan tersebut, mutajafan anhu, ini ditinggalkan, dijauhi darinya, ya. Islam telah melarang hal tersebut, ya, diharamkan. Ya, alaikum ummahatukum, ayat sampai wang tajma'u bainal ukhtaini illa maqad salaf, sampai kepada kalimat yang juga telah diharamkan bagi kalian untuk mengumpulkan, ya, secara bersamaan di antara dua saudari kecuali yang telah lalu. Ini apa? Fal istisna'u 'anil ismi, maka pengecualian tersebut adalah pengecualian anil ismi dari, yakni dari dosa, ya, dari dosa. La an jawazil fi'li, tidak menunjukkan kepada bolehnya, ya, bolehnya perbuatan tersebut, ya. Adapun yang terdahulu yang kalian lakukan pada masa sebelum datangnya Islam, maka itu dimaafkan, ya. Adapun sekarang, yang sekarang setelah datangnya Islam, datangnya larangan, maka tidak lagi diperbolehkan hal tersebut di dalam Islam. Nah, walihada yuqal, ya, terakhir disebutkan, insyaAllah selanjutnya akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Oleh karena ini dikatakan, li fulanin salafun karim, ya, si fulan itu memiliki salaf yang karim, salaf yang mulia. Ai abaun mutaqaddimun, ya, para leluhur, para orang tua, ya, nenek moyang yang merupakan pendahulu, ya, merupakan pendahulu. Ini, ya, sama halnya itu dalam kebaikan ataupun dengan makna yang lebih umum, ya. Orang-orang yang terdahulu termasuk pula orang-orang yang, yani barakallahu fikum, mendahului kita meskipun seperti halnya yani Fir'aun, ya, jelek, ya, puncak kejelekan. Naam. Qala Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah fil mufradat. Demikian disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah di dalam kitab Al-Mufradat, ini pada halaman yang ke-420. Naam. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an, mungkin ini terlebih dahulu, ya, baik penjelasan yang bisa kita sebutkan pada kesempatan sore hari ini, mengingat waktu maghrib bertiba di Kota Ternate, mudah-mudahan sedikit ini yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan lebih bisa menambah ilmu dan pemahaman kita tentang makna dari salaf, ya, secara lughah masih tersisa penjelasan beberapa dari para ulama dan juga penyebutan hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Fa insyaallah taala akan kita tangguhkan penyebutannya pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim taala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.